قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرح من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه ما شاء الله termasuk yang dinasab adalah al-musatna pada sebagian pembagiannya. Termasuk yang dinasab adalah al-musatna pada sebagian pembagiannya. Kan tidak seluruhnya kata yang setelah ilah itu masuk. Iya kan? Bahkan setelah goib dan siwa majrur. Kan begitu? Setelah gola ada dan hasya bisa masuk, bisa apa? Majrur. Makanya beliau bilang ini Ibn Hisyam takbirnya masya Allah. Termasuk mansubat adalah al-musatna pada sebagian pembagiannya. Tidak seluruhnya. Walhasilu kesimpulannya annahu idakan al-istitna bi-illa. Dan bahwasannya jika yang dikecualikan dengan illa wakanat masbukotan bikalamin tam, dan dia diawali oleh kalimat yang tam mujab. Tam mujab. Tam artinya ada musatna minhu, mujab artinya tidak diawal oleh penafian atau yang sering misal dengan maka wajib bagi majmu'iha disyuruti salasati nasbul musatna, wajib dengan terkumpulnya tiga syarat ini dinasab al musatnanya. Tam mujab, tam mujab, ya langsung kalau diawali oleh kalam tam mujab wajib nasab. Sawa'un kana istitna mutasilan, sama saja apakah istitnanya mutasil. Mutasil di sini bukan bersambung dalam makna yang kita pahami. Mutasil di sini maksudnya apa yang setelah illa adalah merupakan golongan dan jenis dari apa yang sebelum illa. Paham kan? Itu artinya mutasil. Ya. Nah contoh qomal qomu illa zaidan. Lihat ini. Zaid termasuk dari qom. Berarti ini mutasil. Sudah. Kalamnya tam mujab mansub illa zaidan wa qouli ta'ala fasharibu minhu illa qalilan minhu, maka mereka seluruhnya minum darinya kecuali sedikit dari mereka. Yang sedikit dari mereka ini mutasil, karena yang sedikit yang tidak minum ini adalah bagian dari yang minum. Paham enggak ini? Iya. Kemudian au munqati, atau dia tidak mutasil tapi munqati. Apa artinya munqati? Lawan dari mutasil, yaitu kalau apa yang setelah illa adalah bukan jenis dari apa yang sebelum illa. Contoh kakolika komal komu illa himaro. Himar ini bukan bagian dari kaum. Iya kan? Karena kaum itu digunakan untuk manusia bukan hewan. Ah, berarti ini mungkoti. Tapi dibaca juga himaron nasob. Kenapa dibaca nasob? Karena kalau kalamnya tam mujab itu tidak peduli mau dia mutasil atau mungkoti. Jelas ya? Wajib baca apa? Nasob. Wa minhu fi ahadil qawlain, dan termasuk contohnya, ya maksudnya termasuk contoh yang mungkotif fi ahadil qawlain pada salah satu dari dua pendapat qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala fasajadan malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, maka malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Iblis dari golongan malaikat atau bukan? Bukan. Paham? Karena walaupun di sini bisa saja orang masukkan ini malaikat, ini iblis, sebagian orang. Ini pembahasan akidah. Makanya kalau bilang di atas salah satu dari dua pendapat. Paham? Karena ada sebagian orang mengatakan iblis di sini adalah malaikat yang durhaka. Iblis di sini adalah malaikat yang durhaka. Makanya mereka mengatakan tidak ada yang namanya iblis. Yang ada adalah sifatnya. Seperti sifat apa? Iblis. Makanya mereka buat film-film yang ada malaikatnya, yang itu yang mereka makhluk kayangan semuanya perempuan, karena mereka meyakini kalau malaikat itu adalah semua adalah perempuan yang durhaka dijatuhkan ke bumi. Na'udzubillah. Nah, ini dia. Jadi kalau yang durhaka namanya apa? Iblis. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan ayat fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, kecuali yang tidak mau sujud. Itu maknanya, bukan iblis laknatullah, bukan malaikat yang tidak tunduk perintah Allah. Ini bahaya. Dan itu pun telah dibantah sendiri, kan ada ayat yang lain yang jelas. Adapun kalau ayat ini anggaplah mutlak, mutasyabih, kan begitu. Tapi kan ada ayat muhkam, kita wajib kembalikan ayat yang mutasyabih ke yang muhkam. Apa lanjutan ayat di surah lain? Ini kan surat apa ini? Oh memang ini sudah surah Al-Hijr. Di surah Al-Baqarah kan tidak ada lanjutannya. Fasajadal malaikatu kulluhum fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis sampai titik. Nah, fastakbaru waka fastakbaru apa lagi istilahnya di Al-Baqarah? Fastakbaru wakana minal kafirin. Di surah Al-Hijr memang sudah nyata dibilang wakana minal, ada di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi apa dia bilang? Illa iblis wakana minal jin. Illa iblis wakana minal jin, kan sudah jelas. Kecuali iblis, dia termasuk dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Jadi ini istitna apa? Mutasil atau mungkoti? Mungkoti. Paham? Karena iblis di sini ya iblis lah anakullah yang diciptakan oleh Allah dari api. Malaikat kan diciptakan dari dari nuh. Oh cahaya, ya masya Allah, dari cahaya. Mantap. Jadi ini istitna mungkoti. Dia bilang illa iblisa dinasab, itu syahid kita. Paham? Walaupun mungkoti tapi dibaca nasab. Kenapa? Karena kalamnya tam mujab. Jelas ini? Tam mujab. Iya, masya Allah. Falau kana fil mas'alah tu bihaliha, seandainya masalah itu bihaliha, sama dengan sebelumnya. Paham? Maksudnya bihaliha persis dengan keadaan sebelumnya yang tadi. Tapi walakin nal kalam, artinya tam, itu maksudnya sama dengan sebelumnya tam. Walakin nal kalam masabiqo ghairu mujab, akan tetapi kalam yang mendahulunya tidak mujab. Berarti tam saja tapi tidak mujab. Fala yaklu, maka tidak lepas dari imma ayyakuna ayyakuna istitna mutasilan au munqati'a. Maka bisa dua kan? Bisa mutasil dan bisa munqati. Mutasil munqati sudah tadi. Paham makna mutasil munqati? Iya. Yeah. Fa in kana mutasilan jazab til musatna wajhan. Kalau mutasil yaitu apa istilah illah adalah merupakan yang sebelum illah dari jenisnya, paham? Maka boleh padanya dua sisi. Aduh, masalah satunya ayu ja'ala tabi'anil musataminu, boleh antum jadikan dia sebagai tabi' untuk musataminu, ala annahu badal minhu, yaitu di atas dasar dia itu sebagai badal darinya. Itu irobnya badal, ya badal ba'd min kul indal basriyin, badal ba'd min kul menurut orang-orang Basra, au atfu nasakin indal kufiyin, menurut orang-orang Kufah atau nasak. Berarti huruf atof tidak 10 menurut orang Kufah. Huruf atof bukan 10 menurut orang Kufah, tapi berapa? 11. Kira bisa 11? Iya, illah. Illah dianggap huruf apa? Atof. Memang ya pendapat Kufah kadang ya banyak keanehan. Paham gak ini? Jadi dia katakan illah di sini adalah huruf apa? Huruf atof. Tahu atof nasak? Paham? Yaitu yang diantara antara matuf dengan yang diatofkan oleh huruf a apa? Tambahin, jelas ini. Ini menurut orang siapa? Kufi. Paham? Tapi yang jelas, jelas pendapat yang pertama, ya karena huruf atof itu cuma ada berapa? 10, itu pun ya mereka jadikan 9 saja, karena dikeluarkan apa? Imma. Jelas ini. Ini masya Allah. Asal yang kedua, dia di Eropa yang pas tadi badal. Badal. Pendapat Basriin itu lebih kuat. Asal yang kedua, ayun sob ala aslil bab, boleh dinasob di atas asal bab. Asal apa asal bab ini? Asal bab ini apa? Mansub, itu maksudnya. Asal bab musatna adalah mansub. Boleh. Wahu arabiyun jayyid, ini adalah bahasa Arab yang bagus juga. Ini adalah bahasa Arab yang bagus. Ingat semua ini kalau mutasil, ya. Wal ittiba wal itba'u ajwad minhu. Tapi kalau dibaca badal itu lebih bagus. Jadi kalau antum irob sebagai mansub, sebagai musatna bagus. Tapi kalau antum jadikan dia tabi dalam artian sebagai badal, atau pendapat orang Kufah sebagai atau nasab, ini lebih bagus. Paham? Jadi ada pendapat bagus, ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Kemudian yang terbelum warna ini bigoiril ijab, yang kami maksudkan dengan tidak mujab an-nafi wa an-nahi wal istifham. Artinya tiga. Bisa dikatakan an-nafi wa syibhu. Penafian dan yang menyerupainya berupa nafi, nahi dan istifham. Tiga ini. Mithalun nafi qauluhu ta'ala. Contoh penafian firman Allah Ta'ala, "Wa ma fa'aluhu illa qalilun minhu." Dia boleh apa ini? Penafian. Qara'a sab'a ghairi Ibn Amir, dibaca oleh qurra' sab'ah kecuali Ibn Amir, bi raf'i 'alal ibdal min al-wawi fi ma fa'alu. Dia baca rafa' sebagai badal dari waw yang ada pada apa? Ma fa'alu. Paham? Karena waw berjamaah di situ fi mahalli raf'in fa fa'il. Fa'il. Wa qara'a Ibn Amir wahdah. Sementara Ibn Amir sendirian belum membaca bin nasbi dengan nasab 'alal istithna. Paham? Berarti mayoritas ahli qurra' qori paham ya? Membaca rofa. Paham? Maka yang dibilang tadi dijadikan badal itu ajwad. Karena ini pendapat jumhur. Tapi Ibn Amir juga membaca penaf nasab. Wa mitalun nahi qawlu ta'ala, contoh nahi firman Allah Ta'ala, la wala yaltafit minkum ahadun illa mro'atak. La yaltafit minkum ahadun illa mro'atak. Baca nasab imro'atak. Qara'a Abu Amr wa Ibnu Katsir berupa al-ibdal min ahad. Abu Amr ini bagian dari qira'ah sab'ah. Dan Ibnu Katsir, Ibnu Katsir itu ahli qira'ah, termasuk dari qira'ah sab'ah. Dua orang ini membaca rofa sebagai badal dari ahad. Dia kan ahad marfu. Wa qara'a al-Baqut, sementara sisa yang lain yaitu sisa lima orang ya bin nasbi ala isna. Dibaca nasab sebagai apa? Isitna. Wafihi wajahan. Ya, kata beliau, dan padanya terdapat dua sisi. Ahadu ma'ayakunan musatna min ahad. Pertama, bisa dia musatna dari ahad. Waja'at kiro'atul aksar alal wajhil marjuh. Dan datang bacaan kebanyakan ini di atas sisi yang tidak rojih. Ya kan? Karena yang rojihnya kan dia jadi badal. Sekarang dia jadikan apa? Isitna. Kan yang membaca rofa hanya dua orang dari qurra' sab'ah, hanya Ibnu Katsir dan Abu Amr. Berarti mayoritas ahli qurra' membaca nasab. Berarti bacaan mereka itu datang di atas tidak wajah, di atas sisi yang tidak roji. Paham kan? Ya, yang tidak roji. Li'anna marji'al qurra' abiwayah la ro'i. Maksudnya gini, kalau antum ditanya, kita bisa. Kan katanya yang lebih roji adalah badal. Kok kenapa mayoritas jumhur ahli qira'ah membaca nasab? Garis bawah itu kaidah. Kalau antum lapar dalam Al-Quran yang menyelisih kaidah bahasa yang kita telah pelajari, ini alasannya. Li'anna marji al-qira'ah ar-riwayah lar-ra'i. Karena sumber dikembalikannya bacaan itu riwayat, bukan pendapat yang sesuai dengan bahasa kita. Paham? Bukan kaidah bahasa, tapi apa? Riwayat. Kalau diriwayatkan baca nasab, ya di nasab. Kalau diriwayatkan baca rofa, badal, badal. Paham gak ini? Jangan paham ini. Jelas ya? Ini namanya. Ini. Asani aikuna musatna min ahlik. Yang kedua, bisa dia musatna min ahlika. Dari kata ayat sebelumnya. Fa'ala hadha yakunu nasbu wajibah. Ya, kalau dikeluarkan dia ya musatna dari ahlaka, ya dari kata min ahlika sebelumnya, ya maka nasabnya wajib karena tidak diawali oleh apa? Penafian atau istifham atau nahi. Paham kan? Berarti kalau antum katakan dia dikecualikan dari kata sebelumnya, yaitu sebelum adanya la yaltafit. Paham ya? Sebelum adanya kata la yaltafit, ya dia musatna dari kata lagi sebelumnya, berarti tamu mujab. Ketika tamu mujab, apa yang terjadi? Wajib baca apa? Nasab. Jelas ya? Ini tergantung dua pendapat itu. Wa mitalul istifham, berarti kalau antum pegang ini pendapat, berarti jumhur membaca di atas sesuai dengan apa? Pendapat yang roji. Paham ini? Jelas ini? Pendapat yang roji, bahkan itu memang wajib. Memang itu adalah apa? Wajib. Mithal istifham qawlu ta'ala, contoh istifham firman Allah Ta'ala, wa may yaqnut sebelumnya Ahmad paham ya? Tidak salah paham? Tidak jadi Alhamdulillah. Wa qalu ta'ala wa mithal sifam qalu ta'ala wa may yaqnut min rahmati rabbihi illa dhallun. Berarti ini di awal oleh waman dibaca ad-dhallun. Kalau ini qira' al-jami' bi raf'a. Seluruhnya membaca dengan rafa, berarti qira'ah yang rodi. Kan di rafa berarti sebagai apa? Sebagai alal ibadal, dia sebagai badal minad dhamir fi yaqnut. Badal dari dhamir pada kata yaqnut. Paham? Karena pada kata yakna itu ada domir yang mustatir, takdirnya huwa kembali ke man. Takdirnya huwa kembali ke apa? Man. Jelas ya? Berarti pas ini kirobnya sebagai badal, seluruhnya baca ropa. Walaupun ya illa dolin, seandainya dibaca illa dolin binasa dengan nasa ala istitna atas istitna la jaza, itu boleh. Walakin kiro'ah sunnatun mutabah, agar tapi kiroa itu sunnah yang harus diikuti. Maksudnya tadi itu alasannya arriwaya ladiroya. Paham? Jelas ini? Al-Quran kiroa adalah riwaya, bukan diroya. Bukan pelajaran sesuai dengan apa? Kaidah bahasa. Harus kita ikut riwayatnya. Harus kita ikut apa? Riwayatnya. Jelas ini? Jelas ya? Untuk paham gak ini? Paham ini ya semua ya? Tidak ada masalah ini. Kemudian kata beliau, wa'idakana al-istitna mungkoti'a. Itu tadi kalau mutasilah. Sekarang wa'idakana al-istitna mungkoti'a. Kalau istitna yang mungkoti'a, fa'ahlul hijaz yujibuna nasba, maka orang-orang hijaz mewajibkan nasab. Kalau mungkoti'a, orang hijaz mewajibkan nasab. Fayakulun, mereka katakan, ma fiha ahadun illa himarun, wajib. Wabilugotim ja'at tanzil, dengan bahasa mereka lah turun Al-Quran, bahasanya orang Hijaz. Qala Allah Ta'ala ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad-dhon. Lihat ittiba'a. Dibaca apa itu? Dibaca apa itu? Nah, nasab. Ini mungkoti atau mutasil? Mungkoti, karena ikut sangkaan itu bukan ilmu. Ikut sangkaan itu bukan ikut ilmu. Paham gak ini? Ya? Wa banu tamim yujizuna nasba wal ibdal, sementara banu tamim boleh nasab sebagai istitna dan mereka bolehkan juga apa ba badal. Wa qurauna, dan mereka membaca illa tiba uddon biropa, dengan baca ropa. Al annahu badan min al ilmi bi itibari maudi, ya, yaitu dia di atas dasar sebagai badal dari ilmi dilihat dari maudinya, kedudukannya dalam irob. Iya, apa kedudukannya itu ilmi dalam irob? Hah? Ma lahum bihi min ilmi. Apa kedudukannya itu ilmi? Hah? Itu mahalnya marfu, karena min di situ adalah min zaida dari sisi lafaz. Paham dari sisi irob? Zaida, karena min ciri-cirinya zaida kalau dia masuk pada nakirah setelah penafian. Misalnya, wa ma bikum min nikmatin. Itu untuk memuatkan makna. Tapi secara irob dia apa? Zaidah. Paham gak ini? Artinya kalau dia zaidah berarti ilmin, mahalnya apa? Kedudukannya apa? Mal? Marfu. Dipahami ini? Jelas ini? Walaupun lapannya di situ adalah apa? Majrur. Jelas ya? Jelas itu ya? Hah? Atau belum jelas? Kasih tahu memang. Sudah paham kenapa ilmin mahalnya marfu? Karena min adalah apa? Secara irob dia zaidah, secara lafaz taukid. Paham? Secara kedudukan taukid. Tapi secara irob mereka bilang zaidah. Tapi tidak ada zaidah dalam Al-Qur'an. Ciri-cirinya min itu zaidah kalau dia terletak setelah penafian dan masuk pada nakira. Kalau dia terletak setelah penafian dan masuk pada kata apa? Nakira. Seperti ini terpenuhi. Ma lahum bihi min ilmi. Ma lahum ma nabi. Paham gak ini? Bihi min ilmin, ilmin nakira. Jelas ini? Ini menunjukkan makna umum yang dikuatkan betul-betul umum. Ini kata mereka. Jadi badal dari ilmi dilihat dari kedudukannya. Paham? Karena kedudukannya ilmu tadi marfu. Jelas ya? Wala juzu ayyuqra'a bil khaddi. Tidak boleh antum baca dengan jar alal ibdal minhu bitibari lafdi, atas badal darinya dilihat dari lapanya. Tak boleh. Li'annal khafidhalahu min az-za'idah. Karena menjer sebelumnya adalah min tambahan. Paham? Ibtiba'ud dhon ma'rifah mujabah. Dan ibtiba'ud dhon dia adalah ma'rifah ya yang mujabah. Maksudnya? Hah? Apa ini ma'rifah mujabah? Hah? Apa artinya? Cetakan semua ada? Ma'rifah mujabah? Semua ada? Antum apa bernama? Hah? Wattiba udon ada? Tidak ada? Apa di antum langsung? Coba. Wamin az-zahida la ta'malu illa fin nakirat al-manfiyah. Gitu ya? Langsung itu. Semua cetakan? Antum? Ada yang tadi? Ada ya? Siapa pun cetakan lainnya bro? Ada? Ada juga? Apa cetakan yang dalam bro? Coba lihat. Oh itu nih mereka kurang dia. InsyaAllah. Jadi dia bilang ada selipannya, ini namanya jumlah iftirodiyah. Ya, jadi karena yang menjadinya adalah min az-zaidah dan ittiba'ud dhon ma'rifah mujabah. Sementara ittiba'ud dhon adalah ma'rifah. Tahu ma'rifah kenapa ma'rifah? Karena dia didopakan kepada apa? Ma'rifah. Mana dia ma'rifahnya? Ad-dhon. Paham ini? Ma'rifah mujabah yang didopakan pada setelahnya. Wa min az-zaidah la ta'malu ila fi nakirat al-manfiyah. Dan al-min zaidah tidak beramal pada min az-zaidah tidak beramal kecuali pada nakiro yang dinafikan al-aul mustafhami anha atau yang ditanyakan. Maksudnya min za'idah ini tidak pernah masuk kecuali setelah nakiro kecuali di nakiro yang ada penafiannya atau nakiro diawal oleh istifham. Paham ini? Oleh istifham. Iya. Yeah. Sering muncul itu hal min ilahin. Hal min ilahin. Min itu apa itu? Zaidah secara irob, tapi dia untuk menguatkan. Tidak ada sama sekali sembahan. Ya, lihat waqad ijtama'a fi qouli ta'ala, telah terkumpul dalam firman Allah Taala, ma taro fi khalqir rahmani min tafawud, farji'il basara hal taro min futur. Mana dia? Yang ma taro di awal penafian. Min tafawud nakiron nafi. Kemudian setelahnya farji'il basara hal taro min futur. Itu diawal oleh siapa? Istifham. Paham? Inilah dua tempat yang memang selalu min za'idah, tapi syaratnya harus masuk pada nakiro setelah penafian atau setelah apa? Istifham. Jelas ya? Ini cirinya. Makanya ini yang perlu inginkan adalah menjelaskan kepada antum bahwa mahal ini kata adalah marfu. Tidak boleh aku baca jar setelahnya sebagai badal dari lafadznya. Tidak boleh. Dia harus badal dari apa? Mahalnya. Karena min za'idah. Karena ketika antum jadikan dia badal, berarti antum jar juga dia. Berarti antum pasti katakan min tiba'idun. Ada min. Amin. Kalau ada penafian tidak pernah masuk pada nakiro. Betul tidak? Ya, tidak pernah masuk pada marifah. Sementara ibtiba'idun adalah ma'rifah hukumnya. Kenapa ma'rifah Ahmad? Mana yang anda tanyakan? Yang mana anda tanyakan? Kata mana? Coba baca kata apa? Iya, ittiba' ad-dhon. Kenapa ma'rifah? Kan kalau dia badal berarti ini min masuk lagi di badal. Kan begitu? Iya, paham gak? Kenapa dia ma'rifah? Dengarkan baik-baik faedah dari ulama gontak. Dia ma'rifah kan ada min za'idah. Jadi tambah ma'rifah itu ada 7. Iya, ada isim dom, ada domir, isim nama, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alnya yang mudhaf kepada salah satu dari yang telah lewat, kemudian kalau dimasuk oleh min zaidah. Ada 7 jenis ma'rifah. Catat Abdullah. Mana ini aman? Konsentrasi saudara. Mudahnya ini aman. Abdullah, kasih tahu dulu. Kenapa dia ma'rifah? Mana ma'rifahnya? Abdon pakai al Ahmad. Bukan ada min ni saudara. Gimana santum ini? Assalamualaikum. Hah? Kok konsentrasi? Begini orang kalau banyak mengurusi umat. Konsentrasi, belajar dulu. Jangan dulu pikirkan umat. Biarkan orang lain pikirkan. Dah, ada juga Saidi, Rusadul yang pikirkan umat. Dah, kalau Ustaz Ahmad nanti. Mas saudaraku, tidak konsentrasi. Masya Allah. Jadi ketika dia ma'rifah, min tidak bisa masuk padanya. Kenapa? Apakah min tidak boleh masuk pada ma'rifah sementara kita kadang dapat min al-baiti? Ingat, min Muhammadin, min Zaidin. Kan bisa. Kenapa di sini tidak bisa? Iya, itu tadi yang beliau jelaskan. Kalau ada penafian atau ada istifham sebelumnya, min tidak bisa masuk pada ma'rifah. Paham ini Imran? Paham ini? Bukan berarti dia secara mutlak tidak boleh masuk pada ma'rifah. Pada saat ini, ketika diawali oleh penafian atau diawali oleh istifham, min tidak bisa masuk pada ma'rifah. Dia pasti masuk pada nakirah. Paham ini? Contohnya sangat banyak. Seperti ayat ini, malahum bihi min ilmin. Ilminnya dia masuki. Tidak bisa masuk pada ittiba abdon. Tidak bisa. Paham? Makanya tidak boleh jadikan badan dari lafadznya, tapi badan dari apanya? Mahalnya. Itu jalan kedua. Maka dibaca ittiba upa sebagai badannya dari mahalnya. Ya, boleh juga ittiba a berarti sebagai apa? Musanna. Bolehkah dibaca ittibai badan dari ilmi? Itu pertanyaan kita sekarang. Tidak boleh. Karena kalau jadi badal dari lafad ilmin, berarti pasti diulang minnya. Pasti diulang apa? Minnya setelah ilah. Berarti antum akan katakan min bisa masuk pada ma'rifah. Dan itu tidak boleh kalau sebelumnya ada apa? Penafian atau ada istifham. Paham Ahmad? Saudaraku? Jelas ini? Alhamdulillah. Selesai. Wa idza taqaddama al-musanna 'ala al-musanna minhu wajaba nasbuhu mutlaqo. Masya Allah. Kalau musanna mendahului musanna minhu, wajib dinasab secara mutlak. Maksudnya munqati am muttasila. Apakah dia munqati atau mutasil? Paham? Kalau musanna mendahului musanna minhu, artinya kan asalnya susunannya itu ya musanna, musanna minhu baru musanna. Kalau dibalik, di depannya ada musanna, di belakang baru ada apa? Musanna minhu. Ini tidak perlu antum lihat munqati atau mutasil. Langsung wajib baca apa? Nasab. Jelas ini. Dan bisa juga maksud mutlak di sini adalah dia tam mujab atau tam goir mujab. Kapan ada musatna? Paham gak nih? Kapan ada al-musatna mendahului al-musatna minhu, maka harus dia dinasab. Jelas ini? Ini kata mutlak, mencakup semua itu. Salahun kanal istitna mungkoti ana, sama saja istitna mungkoti contoh. Matiha ilahi marun ahadun. Perhatikan itu. Himarun, apa hirupnya? Musanna. Mana musanna minunya? Ahadun. Tam. Tak wajib baca himarun. Tidak boleh untuk bilang himarun. Tidak boleh. Al mutasilan atau dia mutasil. Nah, makoma illa zaidan al-qawmu. Makoma illa zaidan al-qawmu. Lihat zaidan. Wajib. Tidak boleh untuk baca zaidun sebagai badan dari al-qawmu. Jelas ini? Tidak boleh. Wajib nasab. Qala al-Kumayt, berkata al-Kumayt, wa mali illa ala Ahmad syi'atun wa mali illa madhhab al-haqqi madhhabu. Ya, perhatikan itu. Dua bait syair musatna dikedepankan dan musatna minuh diakhirkan. Lihat bait pertama. Wa mali illa ala Ahmad syi'atun. Asalnya wa mali syi'atun illa ala Ahmad. Paham? Ini wajib baca ala, bukan Ahmadanya. Kalau Ahmadah mudah pun ilai majrur dengan tanda apa? Fathah. Karena dia ismul ladzi la yansarif. Jelas? Yang alanya, alanya. Demikian pula baik yang kedua. Wa mali illa madhhabal haqqi madhhabu. Asalnya wa mali madhhabun illa madhhabal haqqi. Tapi dibelakangkan musatna minhunya, maka wajib baca apa? Madhhabal haqqi madhhab. Paham? Dibaca apa na? Nasakh. Wa inna man tana'a li tibafi dalika li anna tabila yataqaddam 'ala al-matbu. Masyaallah, ini rahasianya. Paham? Ini faedah pentingnya. Kenapa wajib? Paham? Sementara sebelumnya boleh-boleh saja. Kata beliau inna man tana'a li tiba. Tiada lain tidak boleh di sini sebagai tabi. Artinya sebagai badal. Fidalika dalam hal ini li anna tabi la yataqaddam 'ala al-matbu. Kan namanya pengikut tidak bisa mendahului yang dia ikuti. Tah, pengikut tidak boleh mendahului yang diikuti. Pengikut ada berapa? Empat. Atau na'at, badal, taukid. Semua empat ini tidak pernah mendahului yang dia ikuti. Tidak pernah. Apakah dia na'at, atau badal, atau taukid, tidak akan pernah. Pasti namanya na'at, pasti telah manhud. Namanya atau pasti telah ma'atuh. Bahkan yang namanya taukid, pasti telah al-mu'akad. Yang namanya apa lagi? Badal, pasti telah al-mubadal. Jelas ini? Tidak boleh dia mendahului. Ini alasannya, Masya Allah. Wa in kana al-kalamu sabiqu ala ghairi tam ala illa ghairi tam. Kalau kalimat yang sebelumnya yang mendahului illa tidak tam, apa artinya tidak tam? Wa na'ni bihi, yang kami maksudkan dengannya ala yakuna al-musatna minhu madhkura, yaitu musatna minhunya tidak disebutkan. Bang, itu artinya tidak tam. Kan kalau mujab ghairu mujab sudah. Mujab artinya tidak diawal oleh penafian. Paham? Kalau ghair mujab berarti diawal oleh penafian. Sekarang tam. Tam itu artinya apa? Disebutkan musatna minhu. Kalau ghair tam? Lamannya. Berarti tidak disebutkan musatna minhu. Fa innal ismal madkur al-waqi' ba'da illa yu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa. Masya Allah. Maka isim yang disebutkan yang terletak setelah illa yu'ta, diberikan ma yastahiquhu, apa yang menjadi haknya, law lam tujad illa, seandainya tidak ada illa. Jadi kalau antum mau tahu bacaannya, hilangkan dulu illanya, baru dibaca, setelah itu masukkan kembali illa. Dia diberikan seakan-akan illa itu tidak ada. Seakan-akan illa tidak ada. Artinya bahasa di buku sebelumnya bihasabil awamil, sesuai dengan apa? Penyakitnya, amilnya. Jelas ini? Sesuai dengan amilnya. Fayuqol, maka dikatakan maqama illa zaidun. Kenapa ini? Karena sebelum illa butuh apa? Fahim, coba hilangkan illa. Apa untuk illa? Maqama zaidun. Kan begitu? Setelah itu masukkan illa tetap begitu. Birob ida yang baca roma kama yuqol, sebagaimana dikatakan maqama zaidun. Iya. Maru'aitu illa zaidan binasab. Dinasab. Ya, sebagaimana dikatakan kama yuqol maru'aitu zaidan. Sama. Wa ma marutu illa bi zaidin bil jar dan bil jar. Kama yuqol, sebagaimana dikatakan ma marutu bi zaidin. Sama. Paham? Wa yusamma dhalika sitna'an mufarraqa. Dinamakan hal itu dengan istitna mufarraq. Kenapa? Li'anna ma qabla illa qad tafarraqa li talabi ma badaha. Karena apa yang sebelum illa telah tafarraqa. Apa ini tafarraqa? Telah dikosongkan, hanya diperuntukkan. Paham ini? Untuk mencari beramal pada apa yang setelah illa. Tandung tafarroko, kalam farik, artinya kalam kosong, tidak ada faedahnya. Hilang kan? Telah diperuntukkan untuk mencari apa yang setelah illa. Artinya dia bahasa pendeknya, karena sebelum illa beramal kepada apa yang setelah illa. Begitu jadi intinya. Makanya dinamakan mufarrok. Walam yastagil anhu bil amal fima yaktadi, dan tidak tersibukkan darinya untuk beramal pada apa yang ya pada apa yang dia mengharuskannya. Maksudnya tidak beramal pada apa yang sebelum illa. Kan seharusnya dia harus beramal pada apa yang sebelum illa, tapi itu tidak menyibukkannya untuk beramal kepada apa yang setelah illa. Itulah ditafriq. Ya, tidak sibuk, tidak tersibukkan darinya untuk beramal pada apa yang mengharuskannya, yaitu yang mengharuskannya adalah beramal pada apa yang sebelum illa. Karena sebenarnya ada yang sebelum illa itu yang dihilangkan. Ada yang sebelum illa yang dihilangkan. Wal istithna fi dzalika kulli min ismin amid mahdzub. Ini dia. Dan istithna padahal itu seluruhnya dari isim am yang umum dan yang dihilangkan. Paham? Rata-rata musanna minhunya isim am yang umum dan itu wajib dihilangkan. Yang pada hakikatnya dia sebenarnya harus beramal di situ. Tapi karena dia dihilangkan, akhirnya dia beramal sampai setelah illa. Wa takdir, takdir, maka takdirnya maqama illa Zaidun. Apa takdirnya? Fa takdiru maqama illa Zaidun, maqama ahadun illa Zaid. Sebenarnya dia beramal pada ahad. Itu keharusannya. Paham ini? Tapi karena dihilangkan, dia tidak sibuk lagi di situ. Sehingga dia beramal sampai yang setelah illa. Kadzalikal baqi, demikian pula sisanya. Yaitu apa takdirnya ma ra'aitu illa Zaidan? Hah? Ma ra'aitu ahadan illa Zaidan. Apa takdirnya ma marattu illa bi Zaidin? Ma marattu bi ahadin illa bi Zaidin. Paham gak ini? Itulah takdirnya. Itulah takdir sisanya. Aslun. Kemudian yang kata beliau selanjutnya. Asal. Wasatna wa yustatna bi ghairi wasiba khafidain, dan dikecualikan dengan ghair dan siba, keduanya menjer. Artinya kalau keduanya menjer, paham? Berarti setelahnya pasti di jer. Mu'robain bi robil ismi ladhi ba'da illa. Masya Allah, dia sendiri dua ini, ghair dan sibanya, keduanya mu'rob bi rob, bi rob dengan irobnya isim yang terletas dalam illa. Paham? Artinya kalau tam mujab, dia ada apa? Nasab. Kalau tam ghair mujab, tergantung. Kalau mutasil, boleh badal, boleh masuk. Kalau mukotib, orang Hijaz, mewajibkan nasab. Bani Tamim, boleh nasab, boleh ikut. Paham kan? Pokoknya dia ikut isim, goiro, goiru, goiri, ikut isim yang terletak selain illa. Kalau tamanya, kalamnya tam mujab, lain lagi. Kalau kalamnya nakis, ikut yang baru saja tadi. Paham ini? Selesai. Kemudian, kan mudah saja dia. Intinya dia dijar setelahnya. Dianya sendiri yang bermasalah. Kemudian, wabi khola wa ada wa hasya nawasib au khawafir. Sementara khola ada dan hasya, dia sebagai bisa menjadi penasab, dia juga bisa menjadi pengkhofa. Artinya, kata yang terletak setelahnya boleh dinasab, boleh juga di khofa, dijar. Paham? Wabi ma khola wabi ma ada walaysa walayakun nawasib. Langsung sekaligus beliau katakan. Sementara dengan ma khola, ma ada, laisa dan layakun, ini semua nasab, tidak ada lain. Artinya khola dan ada, kalau ada ma-nya, paham? Setelahnya tidak boleh lagi kecuali di nasab. Laisa dan layakun, setelahnya pasti di nasab. Jelas ini? Jelas ini? Sekaligus ini dengan ini selesai. Kita baca? Baca? Selesaikan. Syarat. Al-adawatul lati yustakna biha ghair illa salasat aqsam. Alat-alat yang dikecualikan dengannya selain illa ada tiga. Ma yuqbatu dahiman, wa ma yunsabu dahiman, wa ma yuqbatu tarotan, wa yunsabu ukhra. apa yang dijar selama-lamanya, apa yang menjar selama-lamanya, dan apa yang menasab selama-lamanya, dan apa yang menjar kadang dan menasab kadang yang lain pada kali yang lain. Pak tiga selingilah. Fa amman ladzi yaqbadu daiman, adapun menjar selama-lamanya, fa ghairu wasiwa, maka ghair dan siwa. Taqul an wara qomal qom ghair zaidin, ya qomal qom siwa zaidin bi qabdi zaid bima, dan dijar zaid pada keduanya. Konsentrasi. Wa tu waraku ghairu nafsuha, dan ira ghair itu sendiri, ghairu ghairi atau ghairu bima yastahiqul ismul waqibah illa, dengan apa yang menjadi haknya isim yang terletas telah illa, persis fi dzalikal kalam, pada pembicaraan sebelumnya. Fatakul, maka itu katakan qomal qomu ghairu zaidin wajib tamujab binasbi ghair, binasbi ghair dengan dinasab ghairnya, kama taqul qomal qomu ila zaidan binasbi zaidin. Fatakul ma qomal qomu ghairu zaidin wa ghairu zaidin, boleh. Paham? Kenapa ini kalamnya tam tam ghair mujab binasab wa rafa, dengan dinasab dan rafa, kama taqul ma qomal qomu ila zaidan wa illa zaidun, boleh. Wa taqul ma qomal qomu ghairu atau ghairu ma qomal qomu ghairu, kalau menurut orang Hijaz wajib ghairu, kalau menurut orang Tamim boleh ghairu, boleh juga apa, jelas ini, jelas ya. Pokoknya tergantung pemahaman antum sebelumnya. Bin nasbi indal hijaziin wa bin nasbi awir rafa indat tamimin, dan dinasab menurut orang Hijaz wujuban, dan dengan nasab atau rafa menurut orang Tamim. Wala dalika fakis, maka di atas hal ini kiaskanlah selainnya. Wahakada hukum siwa, maka demikian pula hukumnya siwa. Khilafan li sibawai, berbeda dengan sibawai. Fa innahu za'ama annaha wajibatun nasab ala tarqiyatid da'imah, berbeda dengan sibawai, karena dia menyangka bahwasanya dia wajib nasab sebagai dorof selama-lamanya. Paham? Tapi di sini pendapat sibawai tidak kuat. Yang belum katakan sebagai apa? Dinasob selama-lamanya sebagai apa? Dorob, yaitu baca siwa, nasob terus. Paham? Nah, ini pendapat belum di dalam hal ini tidak kuat. Asalnya yang kedua, mayan sibu fakot, apa nasob saja. Wa arba'ah, ini ada empat. Laisa wa layakun wa makhola wa ma'ada. Laisa dan layakun dan makhola ma'ada. Takul komu laisa zaidan. Wa layakunu zaidan. Makhola zaidan. Ma ada zaidan, wa fil hadith ma anharad dama wa dhukira smullahi alaihi faqulu laisa sinna wa dhukura. Lihat, perhatikan, laisa sinna, dibaca apa itu? Dibaca apa itu? Nasab. Dibaca nasab. Ya. Wa qala alladhi, berkata alladhi, ala kullu shay'in ma khala Allah. Itu sahih tidak? Batilun. Wa kullu na'imin la mahala tazailu. Ini syairnya bagus. Syairnya labid ini ada dipakai sebagai makna la ilaha illallah, pendukungnya. Paham? Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja. Sama dengan makna didukung oleh makna baik syair ini, perkataan labid. Ala kullu syai'in ma qala Allah batil. Ketahuilah, segala sesuatu yang selain Allah itu batil. Maksudnya segala sembahan yang orang sembah selain Allah adalah apa? Batil. Ya, ini bait syair biasa disebut dalam tauhid. Wa kullu na'imin la mahala tazailu. Ini juga bagus, masya Allah sambungannya. Dan setiap nikmat tidak boleh tidak pasti akan sirna. Tah? Pasti akan apa? Sirna. Semua nikmat Ahmad. Paham? Sekarang antum punya nikmat gemuk, pasti itu nanti akan hilang. Betul gak Ahmad? Tidak selamanya orang seperti itu. Kita sekarang muda, pasti nanti apa? Tua, akan hilang. Sekarang kita punya rambut hitam, nanti bisa hilang, akan menjadi apa? Putih. Paham gak ini? Jalan sini? Pokoknya segala nikmat tidak boleh tidak pasti apa? Hilang. Paham ini syairnya? Ah, ini perkataan labid sangat bagus. Wan kisahku bahada leisalah walayakun ala anak khobaruha khobaruma, dan ternasabnya dia setelah leisa dan layakun sebagai khobar keduanya. Ia kan khobarnya layakun dan leisa. Wasmuha mustatir bihima, dan isimnya disembunyikan padanya, itu secara wajib. ini termasuk tempat yang disembunyikan secara wajib domir huwa. Padahal domir ini domir huwa, tapi dia sembunyikan secara wajib. Tidak apa-apa, ini salah satu tempatnya. Dua, nanti ada lagi di pembahasan apa? Ta'ajub. Wajib disembunyikan padahal dia domir huwa. Biasanya kalau domir huwa itu jawazah, tapi khusus pada ini tempat dan nanti fi'il ta'ajub, dia hukum disembunyikannya huwa adalah apa? Wajib. Disembunyikan huwa adalah wajib. Ini salah satunya. Waktisabu ba'dama khula wa ma'ada ala annahu maf'uluhuma. Dan dinasabnya setelah ma'khula dan ma'ada, yaitu sebagai maf'ul keduanya. Maf'ul mi. Karena kalau dia dinasab, berarti ditakdirkan adalah dia adalah fi. Fi'il fa. Dan setelahnya adalah maf'ulun bi. Mana fa'ilnya? Sama. Inilah tempat keempat, tiga dan empat. Pertama dan kedua yang ditakdirkan huwa wujuban, laisa dan yakun. Tempat ketiga adalah khola, tempat keempat adalah ada. Ini empat tempat, karena cuma ada lima tempat semuanya, yaitu nanti ditambah fi'il ta'ajub. Lima tempat yang disembunyikan huwa secara wujuban, yang lainnya jawazan, iya kan? Yang lainnya jawazan. Wal fa'il mustatir bihima, sama wujuban. Fa'il disembunyikan pada keduanya secara wajib. Jelas ya? Jelas? Ini? Makanya selalu nasab setelahnya. At-talif yang ketiga dan ini yang terakhir. Ma yakmadu tarotan wa yansibu ukhro. Apa yang kadang menasab, apa yang kadang menjer dan kadang menasab pada kali yang lain. Wa hatalatatun, dan dia ini ada tiga. Khola ada dan hasya. Lin. Tentunya kalau tidak ada ma. Khola ada dan hasya. Iya? Tentunya kalau tidak ada apa tadi? Tidak ada apa? Ma. Iya. Wadhalika li'annaha takunu hurufa jarin wa'alan madiatan. Demikian itu karena tiga ini bisa menjadi huruf jar, bisa juga menjadi fi'il madi. Fa'in qaddartaha hurufa khafatta biha al-musatna. Kalau antum takdirkan dia huruf, maka antum khafat yang musatnanya. Wa'in qaddartaha af'ala, kalau antum takdirkan dia fi'il, nasab tahu biha ala maf'uliyah. Dan antum nasab dia sebagai apa? Maf'ul. Faham ini? Wa qaddar tal fa'il mudmaron fiha. Dan antum takdirkan fa'il disembunyikan padanya. Jelas ya? Ya. Kenapa kalau ada ma? Tidak. Karena ma tidak masuk pada. Karena ma ini adalah ma mas. Masdariyah. Tidak masuk kecuali pada fi'il saja. Jelas ya? Alhamdulillah selesai bab mansubat Ahmad. Artinya Pulau Buton sudah kelihatan ini. Karena kita bab majrurat, masya Allah. Bab majrurat sedikit. Alhamdulillah.